Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Nabi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بس نبي kita نبي الله يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم berkata كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. Dulu ada di umat sebelum kalian seorang yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an ahli an a'lami ahli al-ardi padula ala rahibin. Ya, ketika ada penyesalan, ketika ada keinginan taubat, dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di bumi ini. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang abid, seorang yang suka beribadah tapi bukan seorang yang alim. Fatahu, datanglah dia kepada rahib tersebut. Faqala innahu qatala 99 nafsan. Dia berkata telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah punya kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka berkatalah rahib tersebut, la, tidak ada. Ini min afatil jahl wa min afatil qaul bila ilmin, adalah membuat orang putus asa. Di antara jeleknya kebodohan dan bahayanya berkata tanpa ilmu, ia membuat orang aliyasu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan terbukti bahwasanya jahal itu yadurru, bermudarat bagi orang lain. Apalagi seorang berani berkata tanpa ilmu, ia memudaratkan orang lain. Karena sudah putus asa dari rahmat Allah, dikatakan tidak ada kesempatan taubat, akhirnya faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dia pun membunuh si rahib tersebut dan menyempurnakan pembunuhan jadi 100. Ini berikutnya, al-jahl kama yadurrul ghair yadurru nafsah, yadurru nafsah jahil, sebagaimana memudaratkan orang lain, diantaranya di sini membuat orang putus asa dari rahmat Allah, juga memudaratkan dirinya dengan kebodohannya, di akhirnya dibunuh oleh orang tersebut. Semua sa'ala an ahla an a'lami ahli ardi, ya, karena memang ada betikan untuk bertaubat, dia pun akhirnya tanya lagi tentang orang yang paling alim di bumi ini. Padulla ala rajulin alim, dan ditujukan dia kepada seorang yang benar-benar alim. Faqala, dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin falahu min taubah. Dia bercerita bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah punya kesempatan bertaubat? Kalau kata orang alim tadi, berkata dengan ilmunya, naam, iya, masih ada kesempatan. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi dia untuk bertaubat dengan taubat? Intaliq ila ardi kada wa kada, saya akan pergi ke negeri ini dan ini. Bain nabiyawna sanya'budunallah ta'ala ta'budillahi ma'hum, di negeri tersebut ada orang-orang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah bersama mereka di sana. La tarji'la ardik, jangan kamu kembali ke bumi, ke negerimu. Fa'inna ardusu, karena negerimu yang kamu berbuat maksiat di situ, membunuh di situ adalah negeri yang jelek. Maka pantalaqa hatta idha nasafat tariq, maka dia pun pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh alim tersebut, sehingga ketika di pertengahan jalan, atahul maut, datanglah kematian. Dia meninggal di pertengahan jalan tersebut. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah malaikatul adab, maka berselisihlah untuk mengambil orang tersebut malaikatur rahmah dan malaikatul adab. Faqalat malaikat rahmat, malaikat rahmat berkata, ja'ata iban mukbiran biqalbi ila Allah. Dia datang ketika meninggal dalam keadaan bertaubat, menghadapkan diri kepada Allah. Waqalat malaikatul azab, adapun malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Qala fa'atahu malakun fi surati adami, maka datanglah malaikat dalam bentuk rupa manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, dan dijadikanlah oleh mereka sebagai hakam, sebagai pemutus persisian di antara mereka. Faqala qisu ma bainal ardain, ukurlah dari di antara dua bumi yang ada, bumi dia tinggal awal ketika dia maksiat dan bumi negeri yang dia akan tuju, negeri yang baik. Baila ayatihima kana adna, ke negeri mana yang paling dekat, fahuwalah, maka dia dimasukkan ke situ. Faqasu, ketika mereka hitung, mereka ukur, wajaduhu adna ila ardi alati arad, ternyata dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju, ke negeri orang saleh. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka dia pun diambil oleh malaikatur rahmah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fis sahih, fakana ila qaryati salih aqrab shibrin, dan riwayat yang sahih, dalam hadis yang sahih, dia pun lebih dekat ke negeri yang baik satu jengkal. Baju ila min ahliya, maka pun dia dimasukkan ke negerinya, ke negeri orang-orang yang baik. Wa fi riwayatin fis sahih, wa wahallahu ta'ala ila hadain ila hadi an taba'adi, Allah berfirman ke bumi yang satu, ke negeri yang satu untuk menjauh, wa ila hadi, ke negeri yang lain untuk antaqarab, untuk mendekat. Wa qala khisu ma bainahuma, ya kemudian hitunglah, ukur di antara keduanya. Fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bisyibrin, maka dia lebih dekat ke negeri yang baik ia satu jengkal. Fa ghufiralah. Wa fi riwayatin fana'a bisadrihi bidahwaha, dalam satu riwayat lain, maka orang ini pun ketika mau meninggal, ya, dia menggeser, menjauh dari negeri yang jelek dengan dadanya, ya, menuju arah negeri yang baik. Innallaha rahimuna rahimakumullah. Ya, hadis yang jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubah. Bahwasanya seorang pembunuh, jika benar-benar dia bertaubat, maka dia punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, di antara adab bagi seorang taib, adab bagi seorang yang bertaubat, dia harus meninggalkan negeri yang di situ dia pernah berbuat maksiat agar tidak kembali melakukan maksiat tersebut. Yang ketiga, ashab, ya, asdiqa, teman-teman, itu punya pengaruh besar untuk seorang bisa bertaubat, sehingga dianjurkan untuk berangkat ke negeri yang di situ orang-orang baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bisa ikut beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, melangsungkan taubatnya. Dan diperintah untuk menjauh, meninggalkan negeri yang dulu dia berbuat maksiat. Kemudian wa rahimakumullah, yang tadi kita singgung, ini di antara dalil yang disebutkan para ulama kita tentang faddul ilmi, ya, keutamaan ilmu, wa dhammul jahl, dan tercelanya kebodohan. Lihat dalam hadis ini, dengan sebab ilmu dia bisa menjadi sebab selamatnya pembunuh, selamat dari dosa, dia bisa bertaubat, dan bahkan kemudian ketika meninggal mendapatkan nikmat diambil oleh malaikat rahmah. Dia sendiri dengan sebab ilmu bisa selamat, tidak dibunuh sebagaimana orang yang pertama. Berbeda dengan kebodohan, ketika seorang yang pertama dia rahib berkata dengan kebodohannya, yang pertama dia menyebabkan orang lain putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, sehingga karena keputusasaannya dia pun semakin beringas, menambah, membunuh jadi 100. Ya, dan dia pun sendiri tidak aman dengan sebab kebodohannya, dia tidak selamat dari pembunuhan, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fikum.